Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio RIS di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu di Jayapura Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, dan Roja Tanjung Pinang, serta radio-radio sunnah lain atau channel TV lain yang ikut merilai kajian ini. Tak lupa pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, atau pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas rukun iman, baru rukun iman yang pertama. Kita sudah terangkan iman kepada Allah mencakup beberapa poin. Pertama, iman kepada kerububiyahan Allah, itu wajib. Iman kepada rububiyah Allah itu mengimani Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, sebagai raja, pemberi rizki, pengatur seluruh kehidupan dan alam jagat raya ini. Itu berarti mengimani Allah sebagai Rabb, dan itu wajib. Dan keimanan seperti ini juga dimiliki oleh orang-orang musyrik, dimiliki oleh orang-orang kafir, bahkan orang ateis, yang secara lisan mereka tidak mengakui Allah, secara verbal mereka mengingkari keberadaan Allah, bahkan mengaku dirinya sebagai sesembahan. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Hanya lisan semata-mata, karena arogansi, karena kesombongan, hati kecil mereka meyakini. Sebagaimana firman Allah, wajahadu biha wastaikonatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Fir'aun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa, wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Kata siapa? Kata Allah yang tahu hati mereka. Kenapa mereka menentang? Zulman wa'uluwa, karena kezoliman dan ketakaburan, kesombongan, merasa diri tinggi. Jadi perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, itu sekedar ucapan verbal, lisan, hatinya meyakini bahwa Allah itu ada dan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa itu benar. Jadi orang musyrik pun, orang kafir pun, orang ateis pun yang secara lisan mengingkari Allah, hati mereka meyakini. Mereka juga memiliki keimanan kepada Allah dari aspek rububiyah. Mereka meyakini Allah ada, mereka meyakini Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, mereka meyakini Allah yang menghidupkan, yang mematikan, mereka meyakini Allah yang memberi rizki, mereka meyakini Allah yang mengatur seluruh alam dan seluruh kehidupan ini. Jadi kalau kita sebagai orang muslim mengimani Allah sebatas itu saja, tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik. Nah, baru aspek yang kedua inilah yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik. Apa aspek kedua? Mengimani Allah dari aspek al-uluhiyah. Makna al-uluhiyah itu meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, satu-satunya yang layak untuk diibadati. Hanya satu, tidak ada yang lain. Apakah orang musyrik menyembah dan beribadah kepada Allah? Ya, orang musyrik juga menyembah dan beribadah kepada Allah. Kalau begitu, kenapa mereka disebut musyrik? Karena selain ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah. Orang kafir tidak beribadah kepada Allah. Orang ateis meyakini adanya Allah, tapi tidak beribadah kepada Allah. Orang kafir meyakini adanya Allah, tapi tidak beribadah kepada Allah. Orang musyrik meyakini adanya Allah, beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Mereka tidak mengesakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah nyembah, kepada selain Allah juga nyembah. Maka seorang muslim wajib meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Sesembahan lain yang disembah selain Allah batil. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunillah huwal batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Adapun yang disembah selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil. Nah, yang demikian berarti sudah mengimani Allah dari aspek al-uluhiyah dan mentauhidkan Allah dalam aspek al-uluhiyah ini. Mentauhidkan itu mengesakan Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Makna al-uluhiyah adalah ibadah, sebab al-ilah maknanya al-ma'bud. Al-ilah artinya al-ma'bud, sesembahan. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenarnya. Illallah, kecuali hanya Allah semata-mata. La syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada saingan, tidak ada tandingan, tidak ada yang menyamainya. Karena al-ilah adalah al-ma'bud, al-uluhiyah maknanya ibadah, maka mengesakan Allah dari aspek ini kadang disebut tauhid al-uluhiyah, kadang disebut tauhid al-ibadah. Tauhid uluhiyah sinonim dengan tauhid ibadah. Karena meyakini Allah satu-satunya ilah, Allah satu-satunya sesembahan, Allah satu-satunya yang layak untuk diibadati. Apa makna dari ibadah? Secara bahasa, ibadah artinya adzul. Adzul itu rendah atau hina. Tariq mu'abbad. Maknanya adalah jalan yang merendah. Jalan yang mudun. Jalan yang menurun, yang semakin lama semakin merendah. Itu disebut tariq mu'abbad. Jadi secara bahasa, ibadah itu maknanya merendah. Merendahkan diri di hadapan siapa? Hanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena memang layak semua makhluk merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan yang Maha Agung, dan mewujudkan sikap merendahkan diri di hadapan Allah itu dalam berbagai macam bentuk, tidak hanya secara sikap tapi juga secara fisik. Fisik kita ketika beribadah kepada Allah sampai gimana? Coba sampai ruku, sampai lebih dari ruku, yaitu apa? Sujud. Bagian yang paling dimuliakan dari tubuh kita, wajah, kepala, kita simpan di tempat yang paling rendah, yang biasa tempat itu kita injak. Kita taruh kepala kita, kita taruh wajah kita di sana, di hadapan Allah. Saking merendahnya, saking menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita aplikasikan sikap merendah di hadapan Allah dalam berbagai macam bentuk. Karena itulah hakikat dari ibadah. Jadi makna ibadah secara bahasa artinya merendah. Adapun makna ibadah secara syar'i, secara istilah, ada makna ibadah secara terminologi, ada secara etimologi, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa artinya merendah atau menghinakan diri. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan ibadah dengan definisi yang beragam. Susunan kalimat yang berbeda, tapi inti maknanya sama. Khilaful lafzi nafsul makna. Berbeda redaksional, berbeda susunan kalimat, tapi maknanya sama. Coba aja kita lihat nanti ya. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mendefinisikan ibadah dengan makna kamalul hubbi ma'a kamalil khudu. Kesempurnaan rasa cinta dibarengi dengan sempurnanya sikap merendah. Ada cinta yang sempurna, yang besar kadarnya, dibarengi dalam waktu yang bersamaan dengan sikap merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu makna ibadah. Yang lain seperti apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Ubudiyah, diterangkan dalam Majmul Fatawa, dijelaskan dengan kalimat yang sama ya. Beliau mendefinisikan ibadah dengan definisi yang lebih luas, lebih mencakup. Kata beliau, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahirati wal batinah. Ibadah itu sebutan kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah, baik ucapan ataupun perbuatan, baik aspek zahir ataupun aspek batin. Ucapan ataupun perbuatan, baik lahir ataupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah apapun bentuknya. Kita ketemu kawan, saudara, ikhwan, sesama muslim, begitu ketemu senyum untuk menyenangkan kawan yang kita temui, senang dia, ya, itu dicintai dan diridhoi oleh Allah enggak? Iya, dicintai dan diridhoi oleh Allah, walaupun hanya ekspresi yang sepele. Kata orang Sunda mah pirage, senyum gitu ya. Tapi itu yang paling dicintai oleh Allah. Ahabul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Apapun bentuk kebahagiaan itu dan bagaimanapun caranya. Apakah dengan cara kita tersenyum kepada kawan kita, dia senang atau bahagia? Iya, senang dan bahagia. Coba begitu ketemu kita pasang wajah cemberut, ya, baeud, manyun, enggak ada kecerahan sedikit pun. Apa yang dirasakan oleh kawan kita? Sumpek, ya, kawan saya ada apa ini? Tapi begitu senyum, maka dia senang. Itu ibadah. Segala sesuatu, ucapan ataupun perbuatan, lahir ataupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, maka itulah ibadah. Umpamanya ucapan atau perbuatan batin tidak diketahui oleh orang lain, tapi ada dalam diri kita, maka itu juga ibadah. Contohnya apa? Husnudzon kepada setiap orang. Contohnya lagi apa? Mencintai sesama muslim. Contohnya lagi apa? Ya, banyak amalan-amalan hati yang kita bahas setiap hari Kamis di sini, ya, sore hari di sini. Ya, ikhlas, mahabbah, khauf, roja, tawakal dan yang sejenisnya, itu amalan hati yang Allah ridhai, Allah sukai. Ah, itu juga ibadah. Ta'rif ini, definisi ibadah seperti yang barusan diterangkan, itu ta'rif yang mencakup, yang lebih lengkap, ya. Apakah ta'rif ini bertolak belakang dengan ta'rif atau definisi yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim tadi? Tidak. Imam Ibn Qayyim tadi menyatakan, ibadah itu adalah kamalul hubbi ma'a kamalil khudu. Sempurnanya rasa mencintai dan sempurnanya sikap merendah. Ini hanya ungkapan yang berbeda redaksional, tapi maknanya adalah sama. Maka berkata muallif hafizahullahu ta'ala, لأن الحب التام مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له، فالعبد هو الذي ذل له الحب والخضوع لمحبوبه، فبحسب محبة العبد لربه وذله له تكون طاعته، فمحبة العبد لربه وَذِلُّهُ لَهُ يَتَضَمَّنِ إِبَادَتَهُ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. Karena rasa cinta yang sempurna dibarengi dengan merasa hina dan rendah yang juga sempurna. Cinta kepada Allah sempurna, merasa hina di hadapan Allah sempurna, maka akan mengakibatkan ketaatan, ketundukan kepada yang dicintai. Maka seorang hamba yang dipenuhi dengan rasa cinta dan rasa hina kepada pihak yang dicintainya, mengakibatkan dia tunduk dan patuh kepada pihak yang dicintai. Ketundukan dan kepatuhannya, ketaatannya berbanding lurus dengan kadar cinta dan kadar merasa hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi sehebat apa ibadah kita, cermin dari seberapa besar cinta kita kepada Allah dan sikap merendah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibadah yang diperintahkan yang mengandung dua unsur tadi, maka wajib dibangun di atas tiga rukun. Tiga rukun ini tidak boleh lepas dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan harus dibarengi dengan tiga rukun ini. Apakah ketiga rukun ini? Pertama, ada rasa mahabbah kepada Allah. Apa mahabbah itu? Cinta. Wajib ada rasa cinta kepada Allah. Dan rasa cinta ini lahir karena tauhid ar-rububiyah yang Jumat yang lalu kita terangkan. Coba nanti di dalam membahas tauhid asma wa sifat, kita mengenal beberapa nama dan sifat Allah. Di antaranya Allah itu Al-Wahhab. Wahhab itu Maha Pemberi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Allah itu juga Ar-Razzaq. Allah juga Karim. Allah juga Al-Jawad, sangat dermawan ya. Allah Al-Muhsin. Dan banyak lagi sifat-sifat Allah yang membuat kita cinta kepada Allah. Gimana enggak cinta? Allah itu Maha Pemberi, Pemberi rizki, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pembalas Syakur, pembalas seluruh amalan yang dilakukan oleh hamba. Dan kita sudah terangkan, kalau Allah membalas kebaikan, itu enggak pernah setimpal dengan kebaikan. Tapi apa? Berlipat ganda. Satu amalan baik dibalas dengan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bisa lebih. Ya. Tapi kalau perbuatan buruk, dosa, tidak akan dibalas kecuali dengan yang setimpal. Baik apa tidak Allah? Super baik. Kalau kita merencanakan perbuatan baik, ada niat, itu sudah dicatat itu. Sudah dicatat. Padahal belum diapakan? Belum dilakukan. Baru apa? Baru niat. Ternyata cancel, enggak jadi. Cancelnya enggak jadinya tanpa alasan, hanya malas. Enggak jadi ya. Catatan itu tidak dihapus, tetap satu pahala. Tapi kalau cancelnya enggak jadinya karena ada uzur yang tidak bisa diatasi, maka tetap diberi pahala 10 kali lipat seperti seolah-olah dia melakukannya. Kita umpama mendengar azan zuhur nih, langsung wudu, langsung pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah. Mau apa coba? Mau ke masjid ya. Karena di masjid itu tahu dari azan ke qomat agak lama, 10-15 menit. Dia sholat sunat qobla dulu di rumah tuh. Nanti setelah beres qobla akan kemana? Ke masjid. Ketika qobla hujan turun lebat, akhirnya enggak jadi ke masjidnya tuh. Akhirnya dia sholat di mana? Di rumah. Niatnya untuk ke masjid di cancel. Dibatalkan karena ada apa? Ada udzur. Pahalanya sama dengan ke masjid atau cuma satu? Sama dengan ke masjid. Jadi kalau ada niat terus enggak jadi dilaksanakan karena ada uzur, pahalanya utuh. Bayangkan, baik enggak Allah? Baik. Allah Maha Pemberi Rizki. Kemarin hari Kamis ya, kita membahas masalah syukur. Tidak ada yang lebih sabar dari diri Allah Azza wa Jalla. Allah disakiti dengan ucapan-ucapan yang Allah dengar, Allah tetap memberi rizki kepada orang yang menyakitinya. Ada enggak orang yang menyakiti Allah Azza wa Jalla? Ada. Bagaimana ucapan yang menyakiti Allah itu? Mereka mengatakan Allah punya anak. Menyakiti enggak? Iya, menyakiti. Subhanah bal ibadum mukramun. Itu orang musyrik yang ngomong Allah punya anak. Yang dimaksud Allah punya anak itu para malaikat itu oleh mereka dianggap anak-anak Allah dan berjenis kelamin apa? Wanita. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu menamai malaikat dengan sebutan perempuan. Malaikat itu mereka yakini berjenis kelamin perempuan, bersayap, bisa terbang, di tangan kanannya ada tongkat, di ujung tongkatnya ada bintang, di atas kepalanya ada lingkaran putih. Itu kan yang mereka bayangkan tentang malaikat ya. Karena memang begitulah keyakinan mereka. Dan itu mereka sebut anak-anak Allah. Wa qalu attakhadha ar-rahmana walada. Wa qalu attakhadha ar-rahmanu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Anak itu siapa? Para malaikat. Allah membantah, subhanah, maha suci Allah dari tuduhan mereka. Bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bukan anak Allah. Ucapan itu meyakini. Apakah orang-orang musyrik yang mengatakan Allah punya anak oleh Allah langsung stok rezekinya, langsung matanya dibutakan, langsung diberikan penyakit yang membuat mereka menderita? Enggak. Mereka tetap diberi rizki, mereka tetap diberi kehidupan, mereka tetap diberikan kesehatan, mereka tetap diberikan nikmat yang selama ini tetap Allah berikan. Baik, sabar Allah subhanahu wa ta'ala. Dari aspek yang lain, kalau seorang hamba berdosa dengan dosa segede apapun, dengan kejahatan yang tidak ada duanya, menyekutukan Allah, menghina Allah, kemudian mereka bertobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat, dia menyesal, berhenti dari perbuatan dosanya, bertekad tidak mengulang kembali, maka seluruh dosanya dihapus, enggak berbekas, lalu diberi pahala atas tobatnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kamu dan akan masukkan kamu ke dalam surga. Allah mah tidak dendaman kepada hambanya selama si hamba itu berhenti dari dosanya, tobat dari dosanya, menyesal dari tobatnya, dari dosanya. Udah beres cerita itu, ditutup catatan keburukan masa lalu. Coba sifat-sifat Allah seperti itu yang kita ketahui dan kita yakini dan kita rasakan, akankah menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah? Iya, tentu saja. Gimana hamba tidak cinta kepada Allah yang memiliki sifat-sifat seperti itu? Makanya, kalau umpamanya kita ya, ada ketemu orang saja, orang sahabat atau kawan, kawan itu baik bingit kepada kita, selalu husnuzon kepada kita, selalu memberi kepada kita. Setiap ketemu, assalamualaikum, merangkul, kemudian salaman, salam tempel, ada amplop segepok 100 juta. Itu dilakukan setiap hari, bayangkan. Ya, setiap hari datang umpamanya memberi kue, memberi makanan. Kita suka enggak ke dia? Iya suka. Kita sayang enggak? Sayang. Pas kita umpam melakukan kesalahan, kita aduh maaf ya. Enggak apa-apa, saya maafkan gitu ya. Kita umpamanya bersalah tapi tidak minta maaf. Ah, pokoknya saya mah enggak mau minta maaf. Dia tidak langsung membalas dengan kejahatan, tetap memberi kepada kita. Suka enggak kita kepada dia? Iya suka. Cinta enggak? Cinta kepada dia. Padahal enggak seberapa pemberiannya. Allah itu lebih dari begitu. Kita durhaka kepada Allah, Allah tetap memberi nikmat kepada kita. Kita dosa kepada Allah, Allah tetap memberikan karunia kepada kita. Kita banyak mengabaikan hak-hak Allah dalam hidup kita, Allah tidak pernah lalai memberikan berbagai macam pemberiannya kepada kita. Nah, masa kita sebagai hambanya enggak cinta kepada Allah yang sifatnya seperti itu? Wajib ada rasa cinta itu. Cinta ini nanti dibawa-bawa, harus dibawa dalam ibadah, apapun bentuk ibadah. Ini rukun ibadah yang pertama, mahabbah. Rukun yang kedua, roja. Ini bukan nama radio. Mana roja apa? Berharap. Wajib ada rasa berharap kepada Allah. Karena apa? Karena sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha luas pemberiannya. Allah itu maha pengampun. Allah itu pengasih. Allah itu penyayang. Di sisi Allah banyak ampunan, rahmat, karunia, keridhaan, pahala dan yang sejenisnya. Seluruh pengetahuan kita tentang sifat Allah wajib menghadirkan rasa roja. Walaupun kita durhaka, walaupun kita banyak melalaikan hak Allah, walaupun umpah kita banyak melanggar larangannya dan melalaikan perintahnya, tapi harapan ini tetap ada. Walaupun ketika kita melaksanakan perintahnya, kualitas dari pelaksana itu rasanya kita sendiri bisa menilai, ya enggak berkualitas. Sholat kita enggak berkualitas, ya enggak. Dari aspek keikhlasan mungkin kita enggak mengharapkan dunia dengan sholat kita. Tapi dari aspek kekhusyuan, berapa persen kekhusyuan kita selama sholat? Belum tentu mencapai 10%, ya tidak. Kita merasa, ah sholat kita ini gak layak diberi poin, diberi apresiasi oleh Allah tuh. Begitu juga ibadah kita yang lainnya, saum. Saum cuma nahan lapar, haus, dan syahwat sudah. Tapi waktu yang kita lalui selama saum diisi oleh apa? Nah ini yang menentukan kualitas dari saum kita. Kita sendiri bisa menilai, ah saum kita ini kayaknya gak layak diberi nilai itu. Kalau penilaian skala 1-10 mungkin nilai kita 1 atau 2 lah gitu ya. Kalau ujian, ulangan di sekolah, lulus gak 1 atau 2? Enggak, 5 juga gak lulus ya. Minimal 6,0 gitu kan. Ini kita cuma 2, jauh, gak akan lulus kita. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kita merasa apa? Merasa kayaknya jangan-jangan ibadah kita ditolak. Tapi sekalipun demikian, kemaha pengampunan Allah, maha baiknya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, menyebabkan harapan diterimanya ibadah itu tetap ada. Harapan memperoleh ampunan Allah itu tetap ada. Harapan memperoleh karunia dan keridhaan Allah itu ada tetap. Ini rukun yang kedua. Sebab tanpa ada harapan kita akan putus asa. Rukun ketiga dari ibadah, khauf. Takut. Allah memang baik. Allah layak diharapkan seluruh karunia-Nya. Tapi ingat, selain Allah itu Ghafurur Rahim, selain Allah itu Rahman dan Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Apa arti Syadidul Iqab? Maha keras siksanya. Ingin tahu sekeras apa siksa Allah? Baca ayat dan hadis tentang neraka. Mengerikan ya. baca hadis-hadis tentang azab kubur, menakutkan. Nabi SAW menerangkan nanti itu di alam kubur ada sejenis azab, orang kukunya panjang terbuat dari logam yang lancip dan sharp apa? Ya, lancip dan tajam. Dia cakar-cakarkan tuh ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Bayangkan kuku panjang lancip dari logam tuh dicakar-cakarkan. Ngeri gak itu orang? Ngeri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menggibahi orang lain tuh, begitu tuh di alam kuburnya terus sampai hari kiamat. Ya enggak? Nabi SAW menceritakan salah satu azab kubur. Ada orang yang duduk, di sampingnya ada orang yang berdiri. Orang yang berdiri itu memegang besi yang lancip di sebelah kanannya. Tiba-tiba itu besi yang lancip ditusukkan ke rahang orang yang duduk sampai menembus ke tengkuk. Sakit apa tidak? Ya pasti sakit. Jangankan ditusuk dengan besi panjang lancip sampai menembus ke tengkuk dari rahangnya. Kalau kita makan ikan asin atau makan pepes ikan mas, itu kan bukan merek ya. Terus ayat cucukan, apa cucuk teh ada duri lunak. Terus kita makan dengan durinya, ternyata kabereyan. Kabereyan itu keselak, beda lagi. Jadi si duri yang kecilnya itu nancap di tenggorokan. Pernah mengalami demikian? Dalam bahasa Sunda itu disebut kabereyan. Tulis kabereyan. Mungkin bahasa Indonesia tidak ada. Tersiksanya kita ya. Minum sampai segalon habis enggak ada ini juga. Akhirnya dibatukan, keluar. Cuma sekecil rambut ya enggak? Tapi menderitanya luar biasa. Ada enggak orang keselak duri sampai dioperasi? Ada? Ada. Menderitanya luar biasa. Bayangkan ini dengan besi yang runcing dan panjang ditusukkan ke rahang, tembus ke tengkuk. Waliyadzubillah. Terus dia cabut lagi. Menusukkannya sakit, mencabutnya sakit juga. Dia pindah ke kiri, tusuk lagi rahang kiri, terus sampai ke tengkuk, cabut lagi, pindah lagi ke kanan, terus begitu. Nabi SAW sampai ngeri melihatnya, nanya ke Jibril yang waktu itu mendampinginya. Di akhir hadis itu dikatakan itu azab kubur bagi para pendusta. Ngeri gak? Menurut kita lah cuma bohong ya. Masa sampai begitu? Sampai begitu, itu belum apa-apa. Itu hanya di alam kubur, belum di alam akhirat. Syadidul iqab, maha keras, maha dahsyat siksanya. Selain Allah syadidul iqab, Allah juga maha pencemburu. Kecemburuan Allah muncul bila seorang hamba mendatangi larangan Allah, melanggar larangan Allah, Allah maha cemburu. Suatu saat Nabi SAW mendengar seorang sahabat namanya Sa'ad, dia menyatakan, wallahi demi Allah, kalau aku melihat ada seorang lelaki yang berdua-dua dengan istriku, aku penggal lehernya dengan bagian tumpul dari pedangku. Kalau dipukul lehernya dengan bagian tumpul dari pedangnya, mati apa tidak? Mati, tapi gak langsung loh. Mau coba? Apa lepas gak kepalanya? Enggak, tapi patah lehernya. Gak langsung mati, menderita dulu tuh. Berbeda dengan bagian tajam, cek, buntung, langsung mati. Ini bagian tumpulnya, kep, patah, gak langsung mati, menderita dulu. Coba pilih, kalau disabet sama pedang, mending bagian tajamnya atau mending bagian tumpulnya? Jangan pilih dua-duanya, nggak enak. Tapi dengan bagian tumpulnya lebih menderita tuh, ya. Itu kenapa saat ngomong begitu saking besar rasa cemburunya. Apa kata Nabi SAW? Ata'jabu bi ghairati Sa'd, fa wallahi ana aghyaru minhu, fa wallahi Allahu aghyaru minni. Kalian takjub enggak dengan kecemburuan Sa'd? Demi Allah, aku lebih cemburu daripada Sa'd. Aku lebih pencemburu daripada Sa'd, dan demi Allah, Allah lebih pencemburu daripada aku. Jadi Allah Maha Pencemburu, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kecemburuan Allah itu muncul ketika seorang hamba mendatangi larangan Allah untuk dilanggar. Nah, Allah Syadidul Iqab, Allah itu Maha Pencemburu, dan Allah itu Maha Pembalas sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh manusia, enggak luput dari balasan Allah Azza wa Jalla. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada orang-orang durhaka itu Maha Pembalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal dengan amal keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya, akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seluruh sifat Allah itu menghadirkan rasa takut. Takut akan azab Allah yang amat sangat dahsyat, takut akan kemurkaan Allah yang amat sangat Maha Pencemburu, takut atas kejelian Allah di dalam melihat kesalahan hamba sekecil apapun pasti dibalas, dan banyak lagi sifat-sifat lain yang mengharuskan kita memiliki rasa takut yang besar. Jadi seluruh sifat Allah itu menghadirkan tiga rukun ibadah. Wajib ada rasa mahabbah, wajib ada rasa roja, wajib ada rasa khauf. Bahwa tiga-tiganya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang menjadi rukun dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata muallif rahimahullah, fa ibadatullah bil hubbi faqat hiya tariqatus sufiyyah, wa ibadatuhu bir raja wahdahu tariqatul murji'ah, wa ibadatu bil khawfi faqat tariqatul khawarij. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya dilandasi rasa cinta saja, hanya cinta, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa roja, hanya cinta, maka itu cara beribadahnya sufiyah yang zindiq. Ini bertolak belakang dengan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Jangankan kita sudah terangkan, ya, orang mukmin itu kalau disebut nama Allah gimana? Bergetar hatinya karena apa? Karena takut. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Karena takut. Ini orang mukmin, ya. Terus coba lihat ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan karakter orang mukmin yang ahli ibadah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang mukmin ahli surga itu tatajafa junuduhum rusuk-rusuk mereka renggang dari tempat tidur mereka di malam hari, alias ibadah. Yad'una rabbahum, mereka beribadah kepada-Nya khaufan wa taman, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Allah menerangkan orang mukmin itu wajib punya rasa takut tuh, ya. Coba lihat lagi ayat lain, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, bagi dia ada dua surga. Waliman khafa, Allah menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, karena itulah dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Hawa nafsu membawa untuk berbuat dosa, enggak. Kenapa? Takut kepada azab Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, itu surga tempat kembali dia tuh. Jadi ayat banyak. Makanya kalau ada orang yang menyatakan enggak, kalau ibadah itu cukup cinta saja, enggak perlu rasa takut, keliru, bertolak belakang dengan ayat. Kita sudah terangkan salah satu di antara amalan hati adalah khauf dan juga khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Semakin berilmu tentang Allah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ada rasa takut. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berbekal mahabbah, dia zindiq. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berbekal roja saja, dia murjiah. Dia yakin, oh Allah itu bukan Maha Pengampun, tenang, dosa sebesar apapun Allah akan ampuni, Allah akan hapus, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Udah, surga ini di tangan. Enggak ada rasa khauf, enggak ada rasa mahabbah, dia murjiah. Dan siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berbekal khauf saja, enggak ada mahabbah, enggak ada roja, maka dia khawarij. Ahlu sunnah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan disertai tiga rukun ibadah tadi. Ada mahabbah, ada khauf, dan ada roja. Lalu nanti timbul pertanyaan, apakah kadar dari ketiga hal tadi harus sama rata? Ya, umumnya dalam kondisi normal sama rata. Tapi sama ratanya bukan 33% sewang, 100% sewang. Nah, karena perasaan tidak bisa dihitung secara matematis ya. Kalau kita punya anak yang pertama, cinta kita berapa persen ke anak pertama? 100%. Lahir anak kedua, apakah cinta kita ke anak pertama berkurang? Dibagi dua ya, maaf, 50% untuk kamu, 50% untuk adikmu. Apakah begitu? Enggak. Ke anak pertama 100%, ke anak kedua juga 100%. Ya enggak? Sampai 10 anak sama semuanya 100%. Saya tidak mau memberikan contoh ke istri, cukup ke anak saja. Jadi khauf, mahabbah, dan roja sama rata lah kadarnya dalam kondisi normal. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, ada kalanya khaufnya harus diperbesar daripada rojanya. Seperti pada momen ketika ada godaan untuk berdosa dan bermaksiat, rata-rata dosa dan maksiat itu menggiurkan ya, menyenangkan, punya daya tarik tuh. Selain menggiurkan, menyenangkan, dan punya daya tarik, juga mengandung unsur candu. Sekali mencoba, ketagihan. Itu yang akhirnya orang gak mau lepas, gak bisa lepas dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Coba, apa sih dosa yang tidak menyebabkan orang ketagihan? Ghibah. Ketagihan tuh. Sampai cari bahan. Dan tayangan TV yang mengobral bahan ghibah itu yang paling tinggi ratingnya, ya gak? Dan itu yang paling disukai, terutama oleh ibu-ibu. Itu mengandung unsur candu. Kalau gak ghibah gak seru. Kalau gak dusta ini obrolan gak seru gitu ya. kalau enggak ngebully orang lain, rasanya kurang, obrolan tuh kurang nendang gitulah, kurang rame gitu ya. Demikian juga orang mencuri, orang mencopet. Dan mencuri-mencopet itu tidak hanya di bis kota, tidak hanya di angkot, tidak hanya di kereta, tapi di masjid juga ada. Ada pencurian di masjid? Ada. Kenceleng dibongkar banyak. Sendal setiap pengajian ada selalu yang hilang. Saya sudah 3 kali. Bukan dendam kepada pencurinya, tapi harus hati-hati. Ketika ngaji gini kenceleng lewat, orang mah sibuk ngisi. Ini mah pas lewat dituruban aku sarung. Ditutup sama jilbab itu kalau akhwat. Akhwatnya bercadar pas ngaji. Kerudungnya lebar biar aman. Ini akhwat teh ngekewek kenceleng lama-lama amat. Biasanya orang 2-3 detik sudah lewat. Ini sudah 1 menit terus. Kira-kira berapa juta yang dimasukkan? Ternyata dia ngambilin. Lewat dia sudah masukin, lewat kosong. Ada yang begitu? Di setiap kota ini ada laporan. Di Jakarta ada. Di Bandung ada. Di Al-Ukhwah ada. Bukan DKM-nya, ini jamaahnya. Di pengajian kita ada. Perhatikan tuh ahwat, kalau canceling lewat kemudian dia lama gitu, curigai. Jangan lama-lama ahwat, nanti dicurigai loh. Oleh karena itulah, itu ada menguntungkan tuh. Ada unsur candu, kecanduan. Itu hanya 1-2 oknum, bukan ahwat secara keseluruhan. Selain ini ahwat jangan demo saya. Mencoreng citra ahwat yang bercadar. Karena ada kasus ini. Oleh karena itu terus terjadi. Sekali berbuat menguntungkan, menyenangkan, dia terus ketagihan. Begitu juga pemabuk, begitu juga penjudi, begitu juga pezina, begitu juga pencopet. Nah, kita dalam kondisi berada dalam situasi ada godaan untuk berbuat dosa dan maksiat apapun bentuknya itu, iman ada, godaan kuat. Dalam kondisi seperti itu, perbesar rasa khauf. Jangan perbesar rasa roja, bahaya. Nah, tenang, Allah Ghafur Rahim. Tenang, Allah Maha Pengampun. Sekali sekarang saya maksiat, besok lusa tobat, diampuni. Bahaya, bisa nekat dia. Perbesar rasa khauf, rasa takut. Ingat, Allah Syadidul Iqab. Allah kalau nyiksa itu, mengerikan sekali. Dan seterusnya. Maka begitu membayangkan dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala, takutnya semakin besar, akhirnya enggak jadi takut, gitu ya. Seperti itu. Adapun kondisi ketika sakit keras, kita merasa mau mati nih, perbesar roja di sana. Sebagaimana anjuran Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam hal tersebut ada seorang pemuda ya, sakit keras nih. Ditinjau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditinjau. Di apa kalau yang sakit? Dijenguk, dilayat. Kalau ditinjau mah proyeknya. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya'anuka, bagaimana keadaanmu?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, wallahi arjullaha wa akhafu dhunubi." Wahai Rasulullah, demi Allah, aku punya harapan kepada Allah, tapi aku takut juga terhadap dosa-dosaku. Harapan untuk ampunan Allah ada, harapan diterimanya ibadahnya ada, tapi takut juga gede, takut ibadahnya ditolak karena kurang memenuhi syarat, takut memperoleh murka, laknat dan azab Allah. Gitu. Benarkah sikap sahabat tersebut benar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, demi Allah, tidak ada seorang hamba yang merasa berharap kepada Allah dan takut akan dosa-dosanya dalam momen seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkan oleh orang itu, dan Allah akan amankan dia dari apa yang dia takuti. Syekh Al-Albani rahimahullah menukil hadis dalam kitab Ahkamul Janaiz, bab sikap yang harus diperlihatkan oleh seorang muslim ketika sakit parah menjelang kematiannya, pupuk khauf dan raja. Tapi rajanya lebih besar daripada khaufnya. Karena kalau khaufnya lebih besar daripada rajanya, nanti dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tiga hal tadi wajib kita sertakan di dalam ibadah-ibadah kita. Khaufnya ada, takut ibadah kita ini ditolak. Takut tidak diterima, takut tidak dipahalai, takut tidak memenuhi syarat. Nah, rasa takut tidak diterima itu nanti mendorong dia untuk melakukan ibadah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang dinyatakan oleh Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin ahli surga adalah orang-orang yang telah melakukan amal-amal yang telah mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut kepada Allah. Sudah beramal tapi takut. Aisyah radhiyallahu anha sampai salah paham terhadap ayat ini. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang dalam ayat ini orang yang sudah mencuri gitu, orang yang sudah mabuk gitu, sudah beramal lalu takut? Bukan ya Aisyah, tapi mereka orang yang sudah beribadah dan beramal soleh, tapi takut ibadah dan amal solehnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sertakan ketiga hal ini dalam ibadah kita. Apa saja tiga hal ini? Mahabbah, raja dan khauf. Dan itulah tiga rukun ibadah yang harus kita sertakan. Udah gak kerasa sudah 1.5 jam lebih. Ya, cukup dulu sampai di sini sore hari ini. Kajian ini, tema ini belum selesai, kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadhil Abdul Ghafur di Abdul Ghafar di studio Cilengsi. Dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan materi yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Maka pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 021-823-6543 dan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita akan bacakan, Ustadz, apa akibat jika ada seseorang yang tidak mengimani satu dari beberapa rukun Islam? Contohnya seorang yang tidak meyakini tentang takdir baik atau buruk, apakah ini berakibat dia masuk ke dalam neraka nantinya jika sampai meninggal atau wafat masih dalam keyakinan tersebut? Barakallahu fikum. Ya, wafika barakallah. Ada pertanyaan tadi terdengar ya pertanyaannya, bagaimana kalau orang tidak mengimani salah satu rukun iman, bukan rukun Islam, karena tadi disebut iman kepada takdir. Kalau orang iman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, tapi tidak iman kepada takdir. Tidak iman kepada takdir berarti tidak iman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada para rasulnya. Karena Allah juga kitab Al-Quran, juga para rasul, termasuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mewajibkan kita beriman kepada takdir. Siapa yang tidak beriman kepada takdir berarti dia tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada para rasul, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti lebih detailnya kita akan terangkan ketika menjelaskan bab iman kepada takdir. Salah satu dalilnya adalah Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Ini ayat tentang takdir. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, atau yang menimpa diri-diri kalian, illa fi kitabin, kecuali kami telah catatkan dalam sebuah kitab. Maksudnya kitab Lauhul Mahfudz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan langit dan bumi ini. Jadi takdir segala sesuatu ini sudah dicatat, kata Al-Quran. Di surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ya. Ketika merangkan ayat ini, Nabi SAW menyatakan, "Inna allaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan menetapkan takdir-takdir dari seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan buminya belum ada, tapi perencanaan tentang apa yang akan terjadi di langit dan di bumi itu 50 ribu tahun sebelumnya itu sudah dirumuskan, sudah dicatatkan. Kalau umpamanya insinyur bangunan, arsitek dan sipil mau membangun sebuah bangunan, sebelum bangunan itu dibuat dulu enggak rancangannya? Iya. Berapa lama sebelumnya itu tuh? 2 tahun atau beberapa tahun sebelumnya, ya. Secara detail konstruksi fondasinya gimana, bahan besinya ukurannya segimana, semen dan adukannya segimana, itu kan detail, ya. Terus termasuk tidak hanya fisik bangunan tapi juga amdal, analisa dampak dan lingkungan. Ini kalau bangunan ini dibangun di sini, efeknya apa ke masyarakat sekitar, ke lalu lintas, bikin macet apa tidak, bikin banjir apa tidak, bikin kering sumur-sumur sekitarnya apa tidak, kan gitu, ya. Dirinci berapa tahun sebelumnya, mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun sebelumnya kalau gedungnya gede, ya, tergantung lokasi merinnya. Nah, setelah rancangan beres, semuanya dianggap sempurna, barulah dilaksanakan. Allah sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelum, sudah Allah tetapkan takdir-takdirnya tuh, dan Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Inilah yang dimaksud dengan ayat ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian, kecuali semua itu telah Allah takdirkan, Allah catat di Lauhul Mahfudz sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu amat sangat mudah bagi Allah. Kalau insinyur mungkin kesulitan, sering salah gitu, ya. Memeras otak, memeras keringat, menghabiskan waktu potensinya, kesulitan. Kalau Allah dalam merancang semua itu, yasir, mudah bagi Allah. Itu ayat, dan ayat itu bukan satu-satunya. Bertebaran puluhan ayat dalam Al-Quran tentang takdir. Hadis lebih banyak lagi. Kalau orang tidak beriman kepada takdir, sama dengan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah tentang takdir dan hadis-hadis Nabi SAW tentang takdir tersebut. Makanya sudah kita katakan sejak awal, keenam rukun enam ini saling berkaitan. Satu diingkari berakibat mengingkari keseluruhan dari rukun iman tadi, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Waalaikumsalam khair atas jawaban yang sangat bermanfaat berkenaan dengan beriman dengan rukun iman. Dan berikutnya silakan Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di line-line telepon 0218236543 kita akan coba angkat. Naam, silakan. Halo. Baik, masih di line-line telepon, kita akan coba angkat. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan di kesempatan sore hari ini. Naam, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, maaf? Dari Ibu Nur di Asiri. Silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih. Ini Ustaz, ketika kita sedang bersemangatnya kita dalam beramal, terus timbul perasaan yang ingat hadis yang mengatakan seseorang yang beramal dengan amalan surga di akhir kehidupannya dia membuat beramal dengan amalan neraka, nah itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Ini membuat timbul rasa takut di hati Ustaz. Bagaimanakah kita menyikapi hal yang seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nur, ya barakallahu fik. Betul, ada hadis dan hadis itu sahih ya. Nabi SAW bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada orang yang selalu beramal dengan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, tauhid, ya, sampai tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot beramal di akhir kehidupannya dengan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, lalu dia masuk ke dalam neraka. Ya, hadis itu ada, dan itu yang wajib menghadirkan rasa takut. Takut kita seperti itu. Jangan, makanya jangan kepedean. Kalau sekarang kita merasa ibadah sedang semangat, beramal soleh, ah pasti surga lah di tangan. Enggak. Kita belum tentu akhir kehidupan kita. Perlu takut? Perlu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, coba telaah makna hadis tadi dari syarahnya yang bersumber dari para ulama, ya. Lalu diketahui penyebab seseorang yang tanya ahli ibadah di akhir hayatnya belot, berhenti ibadah, lalu beralih melakukan amalan dosa dan mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan su'ul khatimah dan masuk menjadi ahli neraka. Para ulama sudah membahas hadis itu dan menerangkan penyebabnya. Di antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab ini syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis itu ada di sana. Imam Ibn Rajab menerangkan, seseorang yang tanya ahli ibadah, rajin, getol, di akhir hayatnya berhenti, kemudian berbelot menjadi ahli maksiat dan mati dalam keadaan demikian, menunjukkan ibadah-ibadah dia selama ini mardud, tertolak. Dan bukti mardud tertolaknya oleh Allah dibongkar, dia berhenti dari ibadah, lalu belot menjadi beramal maksiat. Kenapa amal ibadah orang itu mardud atau tertolak? Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah. Ada 4 syarat diterimanya ibadah. 2 di antaranya disebut syarto sihhatil amal, 2 yang sisanya disebut syarto kamalil amal. 2 yang pertama, syarat sahnya amalan, syarat sahnya atau diterimanya amalan adalah pertama niatnya ikhlas karena Allah, 2 mutaba'ah dalam tata cara pelaksanaan amal itu. Mutaba'ah itu mengikuti syariat, mengikuti sunnah Nabi SAW. Orang yang tidak ikhlas walaupun sesuai sunnah ditolak, ya, Allah menyatakan ana agna syuraka yani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan. Siapa orang yang beribadah tapi dia dalam beribadah itu menyekutukan aku dengan yang lainnya, 90% untuk Allah, 10% untuk dipuji orang untuk kepentingan duniawi umpamanya, disekutukan Allah dengan niat yang lainnya, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syirik yang enggak akan diterima. Kalau niatnya tidak ikhlas, ya. Demikian juga kalau ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan amalan itu. Man amila amalan laisa alaiha amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Dua hadis itu senada, semakna, sahih dua-duanya. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi dia tidak mencontoh aku dalam melaksanakan amalan itu tertolak. Jadi kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, ditolak, ditolak. Dia tidak sadar itu ditolak. Dan Allah membuktikan tertolaknya orang itu dengan cara suatu saat dia berhenti dari ibadah dan belot menjadi maksiat, ya. Nah, itu dua syarat sahnya amalan. Adapun dua syarat sempurnanya amalan, pertama adalah al-akhdhu bil quwwah atau al-jidd wal ijtihad. Pertama, bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan. Amalan yang dilakukan tidak sekedar ikhlas dan sesuai sunnah, tapi asal-asalan, ala kadarnya, enggak. Tapi harus dengan kesungguh-sungguhan. Khudzil kitaba biquwwah. Ambil ini kitab dengan sepenuh kekuatanmu, semaksimal kemampuanmu. Jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Sesuai dengan sunnah, ikhlas tapi asal-asalan. Enggak diterima juga bisa-bisa ya. Kedua, musara'ah au musabaqah. Bersegera dalam melakukan amal baik itu harus sesegera mungkin. Jangan ditunda, dinanti-nanti. Jangan taswif. Taswif itu nantilah, nantilah. Tidak segera. Kata orang Sunda mah, telengle, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegera kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Menuju ampunan Allah itu artinya bersegera melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan. Itu yang membuat Allah menurunkan ampunan dan memasukkan dia ke surga. Ya. Terus dalam ayat lain surah Al-Hadid lafadznya sedikit berbeda. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Wa'indat lilladzina amanu billahi wa rusul. Berlomba-lomba kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Ya, maknanya sama. Bersegera. Jangan ditunda-tunda. Fala taniya lidzikri. Jangan kamu lelet di dalam mengingatku. Adanya perintah bersegera, adanya larangan lelet menunjukkan wajib bersegera. Walaupun sesuai sunnah, walaupun ikhlas, sungguh-sungguh tapi ditunda-tunda. Ini juga ada unsur mengabaikan, ya. Penuhi empat syarat dalam melakukan ibadah. Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah, ketiga bersegera, keempat apa? Bersungguh-sungguh, jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Keempat ini kalau terpenuhi, insyaallah ibadah itu diterima oleh Allah. Kalau tidak memenuhi keempat-empatnya, hanya sebagian saja, maka terancam tertolak. Kalau tertolak, nanti dia akan berhenti di tengah jalan dan belot kepada kemaksiatan. Nah, kita sudah tahu orang-orang yang di akhir hayatnya belot dan mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan diterimanya ibadah tadi. Kita tinggal sungguh-sungguh saja memenuhi keempat syarat diterimanya ibadah, insya Allah kita tidak akan su'ul khatimah. Insya Allah kita akan istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami dengan rahmatmu menjadi para penghuni surga. Ya, cukup sampai di sini saja, waktunya sudah mencukupi. Insyaallah kita akan teruskan hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.